dan mentaati Allah dan Rasulnya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 59, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Wahai Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para pemimpin kalian. Jika kalian berselisih dalam sebuah perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan ayat tadi, maka wajib bagi setiap muslim untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan belum ada dalil yang mewajibkan untuk mengikuti salah satu mazhab dari mazhab tertentu. Tetapi yang diwajibkan kepada kita adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika terjadi sesuatu perbedaan di dalam sebuah permasalahan agama, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul, yaitu kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahih, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Adapun mazhab-mazhab yang ada di dalam mazhab-mazhab fikih, di antaranya Al-Madhahibul Arba'ah, empat mazhab fikih yang terkenal di tengah kaum muslimin, dari mulai mazhab An-Nu'man bin Thabit Abu Hanifah rahimahullah, mazhab yang paling terbesar di dunia. Hal ini disebabkan karena kekhalifahan Turki Utsmani, mereka memimpin kaum muslimin di dalam kekhalifahannya sekitar 6 abad lamanya. Dan mereka bermazhab, mazhab Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi. Kemudian mazhab yang kedua adalah mazhab Malik bin Anas bin Malik rahimahullah. Dan mazhab yang ketiga adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mazhab juga yang paling terbesar penyebarannya di tengah kaum muslimin, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan mazhab yang keempat, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, yang kemudian mazhabnya menjadi mazhab Hanbali. Empat mazhab ini adalah mazhab-mazhab fikih di dalam ajaran Ahlu Sunnati wal Jamaah. Dan empat mazhab ini semuanya secara umum sandarannya kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang terjaga dari kesalahan. Disebabkan karena mereka manusia biasa. Maka terdapat kekurangan. Di antaranya perbedaan pendapat dalam memahami hadis. Perbedaan ilmu di antara para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini sahih dan ada yang mengatakan hadis ini tidak sahih. Yang ketiga, di antaranya perbedaan ilmu yang didapati oleh para ulama. Ada yang mendapati hadis ini dan ada yang belum mendapati hadis ini. Ini semua menyebabkan akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan terjadi kekeliruan-kekeliruan dalam memahami ayat-ayat dan Al-Qur'an, ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada satu ulama pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang ulama pun yang terjaga dari kesalahan. Oleh karenanya berlaku pada mereka, pada imam yang empat ini dan ulama-ulama lainnya, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Jika seorang hakim pemutus keputusan dalam hal ini ahli ijtihad, lalu dia berijtihad, berusaha mencari hukum dalam permasalahan-permasalahan agama, kemudian dia benar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang sahih, benar pendapatnya, maka baginya dua pahala. Pahala yang pertama yaitu hasil usahanya. Pahala yang kedua, kebenaran dari usaha yang dia lakukan. Jika dia keliru, maka dia akan mendapatkan satu pahala, yaitu usaha untuk mencari hukum yang benar, meskipun keliru. Ini berlaku pada imam yang empat dan juga pada ulama-ulama lainnya. Makanya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang ma'sum. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya yang masyhur di antara para ulama pendapat tidak ada kewajiban untuk bermadzhab dengan satu mazhab. Tidak ada kewajiban untuk bermadzhab dengan satu mazhab. Kemudian ada syubhat yang sering dituduhkan kepada dakwah salafiyah, bahwa kalau seandainya mengikuti mazhab, maka dia akan selamat. Karena itu pendapat para ulama rahimahumullahu ta'ala. Maka kita katakan bahwa apabila seorang mampu untuk meneliti dan berijtihad dalam sebuah permasalahan agama, maka dia berusaha untuk mencari hukum berdasarkan keilmuan yang dia miliki. Apabila dia seorang ulama, ahli ijtihad. Dan tidak layak baginya, dan tidak ada kewajiban untuknya, untuk mengikuti salah satu mazhab tertentu bagi orang jenis seperti ini. Akan tetapi apabila dia seorang penuntut ilmu, pemula lagi, dan juga termasuk di dalamnya manusia umum, manusia biasa, maka berlaku baginya ayat Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'alam." Bertanyalah kepada seorang yang berilmu jika kalian tidak mengilmui. Maka bagi para penuntut ilmu yang dia tidak sanggup dalam sebuah permasalahan untuk berijtihad di dalam hukum, maka dia berhak untuk bertanya kepada seorang alim yang dia anggap mumpuni di dalam ilmunya dan mempunyai kapasitas dan kapabilitas di dalam keilmuan agama. Kemudian dia ambil dengan dalilnya pendapat tersebut sesuai dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih, tanpa hawa nafsu atau tanpa meniru buta. Begitu juga orang awam, maka wajib baginya untuk bertanya kepada orang yang berilmu yang dia anggap mumpuni di dalam ilmunya, sehingga dia bisa beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengamalkan ayat tadi, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengilmuinya. Ini saya sebutkan sebagai mukaddimah karena pelajaran fikih seperti sekarang malam Selasa, yang di dalamnya kita membaca kitab Agung Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, tidak dia ramai. Alhamdulillah. Bifadlillahi awalan wa akhirah. Karena kurnia Allah di awalnya dan di akhirnya. Akan tetapi tidak seramai kajian kitab Tauhid. Salah satu sebabnya adalah syubhat yang sering dilantarkan. Bahwa mereka tidak bermadhab. Sedangkan kita bermadhab Imam Syafi'i rahimahullah. Maka kita katakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang paling patut diambil, yang paling patut diyakini juga bahwa imam yang empat dan ulama-ulama lainnya sepakat bahwasanya jika perkataanku, pendapatku berbeda dengan Al-Quran dan Hadis, maka buang jauh-jauh perkataanku dan ambil Al-Quran dan Hadis. Saya sering mengatakan bahwa belajar dengan mazhab tertentu memudahkan seseorang untuk memahami permasalahan-permasalahan fikih secara sistematis. Tetapi untuk beramal, maka tetap bersandarkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ringkasannya, apa yang sudah saya sebut dalam beberapa poin yang saya sebutkan berikut. Pertama, kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Bukan taat kepada mazhab tertentu. Yang kedua, imam-imam mazhab empat dalam fikih Islam yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah mazhab fikih yang diakui oleh umat Islam. Dan pondasi dasar mereka berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang ma'asum. Maka termasuk di dalamnya ulama mazhab yang empat. Mereka tidak ma'asum. Ada yang keliru, ada yang kurang, bahkan ada yang pendapatnya mungkin belum ada dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, yaitu bahwa pendapat yang masyhur dari para ulama, tidak ada kewajiban untuk bermazhab tertentu. Dan ini disebutkan oleh penulis Al-Insaf. Tidak ada kewajiban untuk bermazhab tertentu. Karena kewajiban kita beribadah kepada Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, yang sudah kita sebutkan tadi adalah bahwa imam yang empat sepakat jika pendapat mereka berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, maka buanglah jauh-jauh pendapat mereka dan ambil Al-Quran dan Sunnah. Dan ini sesuai dengan surah An-Nisa ayat 59 yang saya sebutkan tadi. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lima poin membantah syubhat yang sering dilontarkan terhadap dakwah Salafiyah. Bahwa mereka tidak bermadhab. Dan tuduhan itu tuduhan yang tidak benar. Bahkan bisa kita katakan bahwa apa yang sering kita pelajari di dalam pelajaran Bulughul Maram, sering kita merujuk ini pendapat mazhab Hanafi, ini pendapat Maliki, ini pendapat Syafi'i. Itu semua menunjukkan bahwa kita belajar dari pendapat-pendapat mazhab. Akan tetapi tatkala beramal, maka kita mendahulukan pendapat yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mungkin ditambah yang tadi, yang keenam, bahwa apabila dia seorang alim, ahli ijtihad, maka dia tidak berhak untuk taklid kepada mazhab tertentu. Tetapi dia berusaha beristihad dengan ilmunya untuk mencari pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah, terutama yang dipahami oleh para salafus salih. Adapun para penuntut ilmu yang sulit dalam sebuah perkara, dari perkara-perkara agama, maka boleh dia bertanya kepada alim yang mumpuni ilmunya, sehingga dia mengambil pendapat tersebut karena dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam as-sahih. Begitu juga orang awam, orang manusia biasa, tidak penuntut ilmu, bukan ulama, maka dia bertanya kepada yang dia lihat lebih pandai dalam ilmu agama, mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Bisa dipahami ini ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang kita bahas hadis yang 316. Dan penjelasan tadi agar merubah imajinasi sebagian orang, persepsi sebagian orang tentang dakwah salaf dan juga tentang masjid Imam Syafi'i rahimahullah. Bahwa ambil akidahnya, kalau masalah fikih kita tidak mengambil dari mereka. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka' thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku' thumma yaqulu wa huwa qa'im rabbana wa lakal hamdu thumma yukabbiru hina yahwi sajidan thumma يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika berdiri untuk salat, kemudian bertakbir ketika ruku, dan ketika mengangkat tulang punggung dari ruku, beliau mengucapkan sami Allah liman hamid. Allah mendengar orang yang memujinya. Dan setelah berdiri tegak, beliau mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ya Allah, Rabb kami, segala puji hanya milikmu. Lalu beliau bertakbir ketika akan sujud, juga bertakbir ketika mengangkat kepalanya untuk bangun dari sujud. Kemudian beliau bertakbir ketika akan sujud lagi, dan bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya untuk bangun dari sujud. Dan beliau melakukan yang demikian itu di dalam seluruh salatnya. Beliau juga bertakbir ketika bangkit dari rakaat kedua setelah duduk tasyahud awal. Muttafaqun alaih. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Siyar Alamin Nubala mengatakan al-imam, yaitu seorang imam, maksudnya seorang ulama besar. Al-faqih, ahli fikih. Al-mujtahid, ahli ijtihad. Al-hafidh, seorang penghafal hadis. Sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ad-Dawsi al-Yamani. Abu Hurairah dari kabilah Daus dari negeri Yaman. Sayyidul Huffadhil Asbat. Pemimpinnya para penghafal hadis yang sangat kuat. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan terjadi perbedaan pendapat di dalam namanya. Ada yang mengatakan Abdurrahman. Dan ini arjahuha. Ini adalah pendapat yang paling kuat. Abdurrahman bin Sakhr. Ada yang mengatakan Abdurrahman bin Ghunm. Bin Ghunm. Bukan bin Sakhar. Bin Ghunm. Ada yang mengatakan namanya bukan Abdurrahman, tetapi Abdus Syams. Ada yang mengatakan namanya bukan Abdus Syams, tetapi Abdullah. Dan yang lain-lainnya. Dan Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi, atau yang dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah dan meninggal di kota Madinah, dikuburkan di Baqi' al-Gharqad. Dan Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi rahimahullah radhiyallahu anhu arda, beliau adalah potret seorang sahabat Nabi yang gigih menuntut ilmu. Maka ini menjadi ciri khas beliau. Dan semestinya kita patut contoh bahwa tidak ada terlambat dalam menuntut ilmu agama. Meskipun sudah tua, maka banyak para ulama yang mulai menuntut ilmu agamanya umur 50-an. Sehingga mereka hafal Al-Quran umur 50-an. Apalagi yang masih umur 20-an, 30-an. Maka jangan patah semangat untuk menuntut ilmu agama. Taib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika, ini disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat bahasa Arabnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah. Para ulama mengatakan kana menunjukkan kepada istimrariyah. Ya, yadullu ala anna hadhihi sunnatuhu al-mustamirrati fi shalah. Ini menunjukkan kepada beginilah kebiasaan beliau yang terus-menerus beliau lakukan, yaitu mengucapkan takbir perpindahan di dalam sholat. Terus-menerus beliau lakukan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'ud. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertakbir di setiap bangun, di setiap mengangkat dan menunduk, bangun, berdiri dan duduk. Ini menunjukkan bahwa ketika disebutkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika berdiri untuk sholat. Mungkin bisa ditambahi senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kana. Kana yadullu ala anna hadhi sunnatuhu al-mustamirrah. Menunjukkan bahwa inilah sunnahnya yang disepakati. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, makanya Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab beliau Syarhus Sunnah mengatakan, ittafaqatil ummah ala hadhihi takbirat wa hadha adar rafa' minar ruku'. Umat Islam bersepakat untuk mengucapkan takbir-takbir ini tatkala perpindahan selain bangun dari ruku'. Selain bangun dari ruku'. Jadi takbir-takbir perpindahan ini para ulama bersepakat akan disyariatkannya. Ya. Maka ditambahi terjemahannya senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Kata-kata bertakbir pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu maksudnya di sini adalah takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram jumhur ulama mengatakan rukun yang tidak sah sholat seseorang tanpa takbiratul ihram. Dan rukun apabila ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya tidak sah. Dan rukun apabila ditinggalkan dengan kelupaan pun sholatnya tidak sah, wajib dikerjakan. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang berkaitan dengan takbiratul ihram. Yang pertama, yaitu hendaknya mengucapkan dengan bahasa Arab. Allahu Akbar. Mengucapkan dengan bahasa Arab. Kemudian yang kedua, hendaknya dengan tertib. maksud tertib di sini Allahu kemudian Akbar. Tidak boleh dirubah Akbar Allah. Tidak sah sholatnya. Kemudian hendaknya mengucapkan lafzul jalalah. Ya, tidak boleh diganti dengan yang lain. Ar-Rahman Akbar. Jangan. Hendaknya mengucapkan lafzul jalalah. Allahu Akbar. Kemudian hendaknya mengucapkan Akbar. Tidak diperbolehkan dengan memanjangkan bar. Allahu Akbar. Ini perhatikan para imam. Allahu Akbar. Ya. Dan hendaknya tidak memanjangkan hamzah pada lafzul jalalah, pada ucapan Allah. Allahu Akbar. Ini tidak benar. Ini tidak sah salatnya. Allahu Akbar. Karena nanti menjadi pertanyaan, apakah Allah Akbar? Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, harus dengan urutan. Urutan maksudnya tidak boleh dipotong. Misalkan Allah Akbar. Enggak boleh. Allah Akbar. Ini dipotong. Maka hendaknya dengan urutan. Allahu Akbar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak diperbolehkan untuk memanjangkan mat yang ada pada lafzul jalalah. Allahu Akbar. Terlalu panjang, lebih daripada 7 alif. Tidak diperbolehkan memanjangkannya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di dalam mazhab Asy-Syafi'i memperbolehkan mengucapkan Allahul Akbar. Tetapi menurut mereka khilaful afdal, yaitu tidak lebih utama, bukan pendapat yang utama. Pakai alif lam pada akbarnya. Allahul Akbar. Menurut mazhab Syafi'i boleh. Akan tetapi menurut mazhab Syafi'i khilaful afdal, tidak utama. Dan yang paling sunnah adalah Allahu Akbar. Kemudian di dalam mazhab Asy-Syafi'i diperbolehkan mengucapkan Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Tetapi ini juga khilaful afdal. Dan yang paling kuat adalah Allahu Akbar. Bagi orang yang ajam bukan Arab, wajib bagi mereka untuk belajar takbirat takbir dengan bahasa Arab. Wajib bagi mereka untuk belajar takbir dengan bahasa Arab. Kalau seandainya mereka tidak sanggup dan takut waktu sholat mau habis sedangkan mereka belum bisa untuk mengucapkan takbir, takbir dengan bahasa Arab, maka boleh dia menerjemahkannya dengan bahasanya. Boleh menerjemahkannya dengan bahasanya. Tetapi ini sedikit. Karena takbir cuma 2 kata. Allahu Akbar. Semua orang yang mendengarnya langsung bisa. Nah, ini beberapa permasalahan yang berkaitan dengan takbiratul ihram. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa takbir harus dibarengkan dengan niat. Jadi niat di dalam hati sambil bertakbir. Ini menurut mazhab Asy-Syafi'i namanya al-muqaranah al-haqiqiyah, gandengan yang hakiki. Akan tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal itu tidak wajib. Karena pendapat yang lebih kuat, bahwa kita niatkan di dalam hati apa yang ingin kita kerjakan dari sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah, baik zuhur atau asar, kemudian setelah itu bertakbir. Adapun sambil meniatkan dalam hati kemudian sambil bertakbir Allahu Akbar, itu pas niat terakhirnya sama, ini sulit. Sangat sulit. Ya, makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi, kemudian Imamul Haramain, Abu Al-Ma'ali, Abdullah Abdul Malik bin Abdullah, beliau berpendapat bahwasanya itu tidak wajib. Maka pendapat yang benar adalah berdiri tegak menghadap kiblat, letakkan niat di dalam hati, kemudian bertakbirlah. Itu pendapat yang lebih kuat. Adapun makanya antum dengar kalau dalam pengajian-pengajian ya, sering itu sangat sulit, harus sama ya. Nah, itu membuat orang akhirnya kesulitan. Ya. Dan belum ada dalil. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketika berdiri untuk sholat. Kata-kata ketika berdiri untuk sholat, maksudnya adalah memulai sholat. Dan inilah yang disebut dengan takbiratul ihram. Ya. Kemudian bertakbir ketika ruku' dan ketika mengangkat tulang punggungnya dari ruku'. Dan beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ketika mau ruku bertakbir. Nah, di sini ada peringatan bahwa takbir-takbir perpindahan tersebut dibaca tatkala berpindah, bukan tatkala sebelum bergerak atau tatkala sesudah sempurna bergerak. Saya contoh. Takbir perpindahan dilakukan tatkala mau bergerak, bukan tatkala ketika sebelum bergerak atau sesudah sempurna bergerak. Saya beri contoh misalkan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ya, Allah apa? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kemudian dia bergerak. Ini tidak benar. Perhatikan imam. Ya. Tidak benar. Begitu pula tidak benar ketika sesudah benar-benar ruku. Misalkan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ini tidak benar. Kenapa? Karena yang namanya takbiratul intiqal, takbir perpindahan itu hina. Kan bahasanya hadis. Ketika mau suruku. Ya, sedangkan bacaan, kalau seandainya kita misalkan tadi, ya, Allahu Akbar, ini kita ruku, sedangkan ruku ada bacaan tersendiri. Paham ini? Dan ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang namanya perpindahan adalah ketika mau bergerak, bukan ketika sebelum bergerak atau sesudah sempurna bergerak. Adapun kalau seandainya seseorang dia takbir perpindahan, kemudian dia sempurnanya takbir perpindahan tersebut ketika sempurnanya ruku atau ketika sempurnanya sujud, ini tidak jadi masalah. Saya beri contoh misalkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ini tidak jadi masalah. Ya. Artinya dia sempurna rukuknya dan dia menyelesaikan takbirnya, enggak jadi masalah. Karena sangat sulit kalau seandainya dikatakan antara benar-benar antara, sangat sulit. Ya. Karena waktunya sangat sedikit sekali. Tetapi yang keliru tadi adalah dia bertakbir sebelum bergerak ataupun sesudah sempurna bergerak. Kenapa tidak boleh? Karena berarti dia bertakbir pada keadaan berdiri dan atau bertakbir pada keadaan ruku atau sujud. Ini tidak benar. Nah, ini perlu diperhatikan bagi para imam atau yang sholat sendirian, ya, bagi para imam atau yang sholat sendirian. Nanti makmum terjadi khilaf di antara ulama. Adzan. Baik, silakan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا Kita lanjutkan. Kemudian bertakbir ketika ruku. Ketika tadi, sekali lagi, adalah takbir perpindahan. Bukan saat masih berdiri atau sudah sempurna ruku. Kenapa? Karena saat masih berdiri ada bacaan tersendiri, yaitu surat. Dan saat ruku ada bacaan tersendiri, bukan takbir. Ya. Dan ketika mengangkat tulang punggungnya dari ruku, beliau mengucapkan sami Allah liman hamidah. Ini sama. Ya. Ketika mengangkat tulang punggungnya dari ruku, maka mengucapkan sami Allah liman hamidah. Ketika, bukan sesudah i'tidal atau bukan pas i'tidal. Karena i'tidal bacaannya adalah Rabbana walakal hamd, bukan sami Allah liman hamidah itu ketika. Ya. Ada sebagian imam yang kadang-kadang misalkan dia ruku, ya. Kemudian setelah itu dia ngangkat. Kemudian nyari mik. Sami Allah liman hamidah. Ini tidak benar, ya. Nyari mic-nya keliru, kemudian juga ucapan sami Allah-nya keliru. Sami Allah liman hamidah itu ketika berpindah. Dan ini berlaku pada imam dan pada orang yang sholat sendirian. Adapun pada makmum khilaf nanti akan saya sebutkan. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah makmum mengucapkan sami Allah liman hamidah ataukah langsung Rabbana walakal hamd. Sami Allahu liman hamidah, ada penjelasan di sini. Sami'a Allahu liman hamidah. Ini agar kita sholatnya lebih khusyuk, ya. Maka dijelaskan secara rinci seperti ini. Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Sebenarnya ucapan Allah mendengar ini tidak usah pakai lam. Bisa saja sami Allahu man hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Siapa yang memujinya. Seperti misalkan di dalam surat Al-Mujadilah. Sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha. Qad sami'allah. Qad sami'allah. Qawla. Lihat. Di sini. Apa? Di sini. Allah telah mendengar ucapan istri yang mengadukan atau yang bertengkar dengan suaminya. Enggak pakai lam, langsung pakai objeknya. Allah mendengar apa? Kalau ini Allah mendengar ada lam. Karena arti mendengar di sini maksudnya adalah Allah memberikan pahala atas pujian yang dia lakukan ketika dia memuji liman hamidah, ya. Makanya ini lam di sini penting, karena Allah mendengar perkataan yang baik, perkataan yang buruk. Tetapi tidak semua perkataan Allah berikan pahala. Yang Allah berikan pahala adalah yang memujinya dengan baik. Sami Allahu liman hamidah. Ini faedah yang didapatkan dalam kitab Bada'i'ul Fawaid yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Fungsinya apa dalam kehidupan, dalam tata cara sholat kita? Kita ketika sholat kemudian mengucapkan sami'allahu liman hamidah, itu benar-benar ingin pahala dari Allah. dengan pujian kita ingin pahala. Karena pujian yang menginginkan pahala itulah yang diberikan pahala atasnya, bukan hanya sekedar didengar Allah. Itu para ikhwan. Baik. Sami'allahu liman hamidah. Dan liman hamidah artinya bagi siapa yang memuji Allah. Pujian lebih luas maknanya dibandingkan syukur. Alhamdu liman hamidah. Dari kata-kata hamidah yahmadu hamdan. Alhamdu, pujian. Pujian lebih luas dibandingkan kesyukuran. Kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah. Dua-duanya ibadah. Memuji Allah ibadah, dan bersyukur ibadah. Memuji Allah disebabkan dengan dua sebab. Yang pertama, melihat kesempurnaan penciptaan Allah. Kesempurnaan kekuasaan Allah. Melihat alam semesta. Ya, makanya saya pernah ke kaki Gunung Rinjani. Tinggi, itu baru kakinya. Belum puncaknya. Maka besar. Gunung terbesar. Salah satu gunung terbesar. Saya juga pernah ke Tangkuban Perahu. Melihat ke bawah, besar, kita kecil sekali. Maka kita mengucapkan Masya Allah. Kita puji Allah, alhamdulillah. Puji. Padahal waktu itu kita tidak mendapatkan nikmat. Tapi kita memuji Allah karena kesempurnaan kuasa Allah. Satu. Yang kedua, kita memuji Allah karena ketika dapat nikmat. Itulah yang disebut dengan syukur. Maka dari sini para ulama mengatakan, hamidah, Allah mendengar. Maksudnya Allah memberikan pahala bagi siapa yang memujinya. Memuji di sini maksudnya adalah memuji keagungan Allah. Dan sekali lagi, pujian lebih luas dibandingkan kesyukuran. Orang bersyukur kenapa? Karena ketika dapat nikmat, dapat gaji, alhamdulillah. Dapat makan gratis, alhamdulillah. Dapat baju gratis, alhamdulillah. Ya? Dapat bini gratis, alhamdulillah. Adalah bini gratis. Ya. Alhamdulillah. Dapat sesuatu baru bersyukur. Beda dengan pujian. Pujian. Ketika melihat kesempurnaan kuasa Allah, dia memuji Allah. Ketika dapat nikmat dari Allah, dia pun memuji Allah. Maka di sini pujian lebih luas dibandingkan kesyukuran. Ya, ini para ikhwah. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, dan setelah berdiri tegak, beliau mengucap Rabbana walakal hamd. Ini adalah bacaan i'tidal. Berdiri tegak, Rabbana walakal hamd. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, catat baik-baik. Catat ya. Rabbana walakal hamdu. Ini di dalam riwayat as-sahihain. Rabbana walakal hamdu. Di dalam riwayat as-sahihain. Dan ada lafal lain, Rabbana lakal hamdu. Enggak pakai apa? Wow. Itu dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rabbana lakal hamdu. Di sana ada riwayat yaitu Allahumma rabbana lakal hamdu. ada Allahummanya. Allahumma rabbana lakal hamdu. Itu dalam hadis Abu Hurairah. Di sana ada tambahan riwayat, Allahumma rabbana walakal hamdu. Dan itu di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ada empat. Empat riwayat. Yang pertama, Rabbana walakal hamdu. Yang kita baca ini hadisnya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyebutkan riwayat ini karena dia sahihain. Ya, karena dia dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rabbana walakal hamdu. Ya. Ada lagi? Rabbana lakal hamdu. Ini riwayat Imam Bukhari. Nah, itu kalau istilah hadis Imam Bukhari kha. Kalau istilah Bukhari Muslim mim. Ya, Imam Bukhari. Kemudian ada riwayat Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya, ini juga dalam riwayat Imam Bukhari. Ada riwayat lain, Allahumma rabbana walakal hamdu. Ini juga dalam riwayat Imam Bukhari. Ini dari hadis Abu Hurairah. Ini dari hadis Ibnu Abbas. Ini dari hadis Abu Hurairah. Ini dalam kitab kita. Hadis juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa Ustaz kok sampai segininya? Ya itulah bacaan-bacaan yang sahih. Boleh kita baca salah satu darinya. Inilah yang disebut dengan sebutan khilafut tanawwu'. Khilafut tanawwu'. Perbedaan jenis. Boleh dipakai salah satunya ketika sholat. Rabbana lakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana walakal hamdu. Boleh salah satunya. Ya. Dan ini juga penting. Menunjukkan bahwa para ahli hadis sangat detail di dalam meriwayatkan hadis. Yang membuat kita semakin yakin bahwa hadis-hadis yang dinukilkan kepada kita memang benar-benar disampaikan dengan hafalan yang benar-benar itqan, benar-benar teliti, teruji hafalannya. Buktinya apa? Perbedaan-perbedaan waw dan perbedaan-perbedaan kata saja sangat dijelaskan. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pada ikhwah, arti Rabbana walakal hamdu, Rabbana yang artinya adalah ya Rabb kami. Ya, Rabbana itu panggilan, wahai Rabb kami. Ya. Walakal hamdu, dan segala puji hanya milik Engkau. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Rabbana walakal hamdu, ya Allah, ya Rabb kami, segala puji hanya milik-Mu. Lalu beliau bertakbir ketika akan sujud dan juga bertakbir ketika mengangkat kepalanya untuk bangun dari sujud. Ketika beliau juga bertakbir, kemudian beliau juga bertakbir ketika akan sujud lagi. Dan bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya untuk bangun dari sujud. Dan beliau melakukan yang demikian itu di dalam seluruh sholatnya. Beliau juga bertakbir ketika bangkit dari rakaat kedua setelah duduk tasyahud awal. Insya Allah mafhum ya, insya Allah dipahami. Bertakbir ketika akan sujud, bertakbir ketika bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud, bertakbir ketika mau sujud lagi, bertakbir ketika mau berdiri ke rakaat yang kedua. Berdiri ke rakaat yang kedua. dan juga bertakbir ketika setelah tasyahud awal mau ke rakaat yang ketiga. Jadi masalah bagaimanakah takbir perpindahan ketika setelah rakaat pertama menuju kedua atau rakaat ketiga menuju keempat. Saya ulangi, bagaimana takbir perpindahan dari rakaat pertama menuju rakaat kedua dan rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Saya beri contoh, ini rakaat pertama, ya. Kemudian kita sujud rakaat pertama, sujud, kemudian kita ingin bangun untuk rakaat kedua, ya. Bukankah ada duduk istirahat? Dan mazhab Syafi'i mengatakan duduk istirahat sunnah, dan itu pendapat sahih, ya, sunnah. Lalu bagaimana duduk istirahatnya, apa takbir perpindahannya? Apakah dua kali takbirnya atau bagaimana? Maka wallahu alam, bisa dilakukan dengan ketika berpindah setelah duduk istirahat. Saya beri contoh, ini sujud, kemudian duduk istirahat tanpa takbir, kemudian Allahu Akbar. Dan mazhab Syafi'i mengatakan dipanjangkan takbirnya sampai kepada rukun selanjutnya. Ya, seperti misalkan orang i'tidal ingin sujud, dipanjangkan takbirnya Allahu Akbar. Jadi dipanjangkan Allah, tapi dengan catatan tadi tidak boleh lebih dari 7 alif. 7 mat tidak boleh. Itu disebutkan dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Makanya keliru kalau seandainya terlalu panjang. Saya beri contoh yang terlalu panjang. Ya, dia mulai dari takbir perpindahan, duduk istirahat. Allah. Itu terlalu panjang. Ya. Maka boleh takbir perpindahannya karena dia duduk istirahat, dia lakukan setelah duduk istirahat, baik imam ataupun sholat sendirian. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis sahih muttafaqun alaih, tidak ada keraguan padanya. Kita baca atau kita ambil beberapa pelajaran dan hukum dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan disyariatkannya takbiratul ihram dan dia hukumnya adalah rukun. Tidak sah sholat tanpanya. Yang kedua, pelajarannya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum takbir perpindahan. Afwan, jangan ditulis dulu. Yang kedua, hadis ini menunjukkan disyariatkannya takbir perpindahan sebelum khilaf. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya takbir perpindahan. Baik. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan apa? Hadis ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang hukum takbir perpindahan. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang takbir perpindahan. Jumhur ulama dari mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i mengatakan sunnah. Mengatakan apa? Sunnah. Sedangkan pendapat mazhab Hambali mengatakan wajib. Apa bedanya atau apa perbedaan akibat dari dua pendapat ini? Siapa yang paham? Yang paham saya kasih hadiah 100.000. Tapi jawabannya harus lengkap. Jumhur ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Mazhab Hanafi ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i. Hambali mengatakan hukumnya wajib. Apa perbedaan dari akibat perbedaan pendapat ini? Ada lagi tambahannya? Ya, enggak. Ada yang kurang sedikit. Tapi Guru Pian ini pemurah, makanya ulang kasih. Halal. Maka perhatikan para ikhwah. Apabila ada yang mengatakan hukumnya wajib, maka jika ditinggalkan dengan sengaja, antum tidak menyebutkan tadi, jika ditinggalkan dengan sengaja maka batal. Ya, ini yang beliau tidak sebutkan tadi. Adapun yang beliau sebutkan tadi saya ulangi, jika pendapat jumhur Hanafi, Maliki dan Syafi'i mengatakan sunnah, jika ditinggalkan dengan lupa, maka tidak mengapa. Dan tidak ada kewajiban untuk menambal dengan sujud tahwi. Bahkan jika ditinggalkan dengan sengaja, tidak mengapa. Ya. Dan tidak ditambal dengan sujud sahwi. Adapun kalau seandainya berpendapat dengan mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, maka hukumnya wajib. Yang jika ditinggalkan dengan sengaja, sengaja dia ninggalin. Dia tahu hukumnya, dia sengaja ninggalin. Lagi di sangit ibini. Kada betakbiran pokoknya. Ya. Maka akhirnya, kalau menurut mazhab Hanbali, ditinggalkan dengan sengaja, batal hukum. Batal hukumnya. Kalau seandainya tidak ditinggalkan dengan sengaja, artinya kelupaan, maka ditambal dengan sujud sahwi. Paham bedanya sekarang? Nah, dicatat itu. Apa Ustaz yang dicatat? Itu pang tadi dicatat. Ringkas serongan. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, wajib. Disebabkan satu, perintah Nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kabbara al-imam fakabbiru." Jika imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya diwajibkan karena ada perintah. Yang kedua, yang tadi sudah awal saya sebutkan, karena di depan hadis ada ucapan kana. Kana menunjukkan kepada selalu diulang-ulang. Dan tidak pernah ada satu hadis pun yang menjelaskan tentang sifat sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak membaca takbir perpindahan. Menunjukkan kepada kewajiban. Tapi Ustaz, pendapat jumhur apa? Jumhur loh Ustaz. Banyak orangnya, banyak ulamanya. Itu jangan diremehkan. Iya, kita tidak meremehkan. Mereka berdalil dengan dalil hadis orang yang buruk sholatnya. Masih ingat? Saya selalu ingin tegaskan, bagi para penuntut ilmu ada istilah-istilah yang tidak akan didapat di luar majlis. Ya, yang antum harus ingat. Bahwa ada hadis namanya hadis al-musi sholatahu. Hadis yang buruk sholatnya. Ini pendapat jumhur. Di situ tidak disebutkan takbir. Ya, di situ tidak disebutkan takbir. Maka dijawab bahwa itu keadaan khusus. Adapun secara umum, maka senantiasa Rasulullah SAW mengucapkan takbir perpindah. Hadis orang yang buruk sholatnya itu begini ceritanya. Ada orang, ada Nabi Muhammad SAW duduk di masjid. Kemudian ada orang datang, lalu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian orang itu sholat. Setelah sholat, dia datang kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, irja fasalli fa innaka lam tusalli. Pulang kembali engkau sholat, sesungguhnya engkau belum sholat. Ulang lagi dia sholatnya. Setelah sholat, salam lagi dia. Kata Rasulullah SAW, kembali lagi engkau sholat. Karena sesungguhnya engkau belum sholat. Inilah yang dimaksud hadithul musi sholatahu. Hadith seorang yang buruk di dalam sholatnya. Nah, kenapa orang ini buruk dalam sholatnya? Karena tidak tumakninah. Ya, terlalu cepat sholatnya. Lalu bagaimana kalau seandainya Rasulullah SAW sekarang melihat sebagian umatnya yang sholatnya terlalu cepat. Bacaannya, rukuknya, sujudnya. Bahkan 23 rakaat 7 menit. Itu berapa detik satu rakaatnya? Coba hitung. 23 rakaat 7 menit berapa detik? 0, sekian. Ya, burung aja kada bisa sholat saya itu. Nah ini para ikhwan dirahmati Allah. Itu yang namanya apa hadisnya tadi? Hadis musi sholatuh. Itu istilah yang para penuntut ilmu harus hafal itu. Hadis orang yang buruk sholatnya. Ya. Itu pendapat jumhur dengan memakai itu. Karena di dalam hadis tersebut tidak diucapkan takbir. Tidak diucapkan takbir. Tapi jawabannya bagaimana tadi? Itu keadaan khusus. Sedangkan secara umum Rasulullah SAW sholatnya senantiasa selalu memakai takbir perpindahan. Baik. Pelajaran selanjutnya yaitu hadis ini menunjukkan disyariatkan ucapan sami'allahu liman hamidah. Tatkala bangun dari ruku. Tatkala bangun dari ruku. Dan ini berlaku bagi imam dan sholat sendirian. Baik, pelajaran selanjutnya. Adapun makmum, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Adapun makmum, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan, makmum juga mengatakan, sami Allah liman hamidah. Sebagaimana imam. Ada yang mengatakan makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis ini. Lihat lafaz hadisnya. Bagaimana hadisnya tadi? Tsumma yaqulu sami'a Allah liman hamid. Oh, bukan di sini hadisnya. Ada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Lihat hadisnya, saya bacakan. Idza qala al-imamu sami'a Allah liman hamidah faqulu. Jika imam mengucapkan sami'a Allah liman hamidah, maka ucapkanlah. Maka apa? Ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamd. Ini nas tegas. Nas itu artinya dalil tegas dari Rasul bahwa apabila imam mengucapkan sami'a Allah, maka makmum cukup mengucapkan apa? Rabbana walakal hamd. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, oh enggak begitu pemahamannya. Pemahamannya adalah bahwa baik makmum dia diperintahkan untuk mencontoh sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah kalau sholat, beliau bangun dari ruku mengucapkan apa? Sami'allah liman hamidah. Nah, kalau pian ulamanya pian milih nang mana? Pendapat pertama atau pendapat kedua? Ustaz, pendapat pertama belum kada paham, apalagi kedua. Pendapat pertama apa? Makmum ikut membaca sami Allah liman hamidah. Pendapat yang kedua apa? Makmum cukup membaca Rabbana walakam. Yang biasa pian gawi apa? Rabbana walakal hamd. Berarti pian mengikuti jumhur yang berpendapat dengan nas hadis, yaitu lafaz tegas dari hadis. Jika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian para makmum Rabbana walakal hamd. Dijawab oleh pendapat kedua, bukankah tidak dilarang makmum membaca sami Allah liman hamidah? Maka wallahu alam. Pendapat yang lebih insaf, proporsional, lebih adil adalah bahwa terkadang makmum boleh membaca sami Allah, terkadang lebih utama membaca Rabbana walakal hamdu. Baik. Pelajaran selanjutnya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada penekanan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu sebuah permasalahan, ada sebagian imam kalau bertakbir perpindahan mereka membedakan antara duduk tasyahud dengan duduk tasyahud awal dengan duduk tasyahud akhir, takbir perpindahannya. Jadi bangun dari bangun dari sujud duduk tasyahud awal, bangun dari sujud duduk tasyahud akhir. Sebagian ada yang membedakan. Jadi misalkan Allahu Akbar duduk tasyahud awal, tapi ketika duduk tasyahud akhir dia Allahu Akbar lebih panjang. Maka ini perbedaan tidak ada dalil. Maka yang perlu antum catat adalah tidak ada dalil membedakan antara takbir perpindahan untuk tasyahud awal dengan takbir perpindahan untuk tasyahud akhir. Nah, saya tadi niatan dari rumah dua hadis, tetapi ana urid wa anta turid, wallah yaf'alu ma yurid. Saya berkehendak, anda berkehendak, tetapi Allah mengerjakan apa yang dikehendakinya. Jadi cukup satu, ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas. Karena hari-hari seperti ini isyanya agak malam, jadi mohon kepada para ikhwah sekalian, terutama yang ngaji di Masjid Imam Syafi'i rahimahullah, ini sore-sore sudah mengkonsumsi makanan sehingga tidak terlalu lapar, karena saya tadi mau berhenti jam 8, tadi mukaddimah aja 15 menit. Sudah jam 8 kurang seperempat. Ya, mulai hadis baca sudah jam 8. Jadi mohon dimaklumi, ya, mohon dimaklumi. Bagaimana dengan bacaan i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masita min syai'in ba'du. Ini hadis setelahnya. Kita akan jelaskan nanti, dan hadisnya sahih bisa dibaca. Ada sebagian yang menyatakan bahwa manhaj al-ajn, makna al-ajn dalam lafaz wad'a yadayhi 'alal ardi kama yad'ul 'ajin, yang benar adalah seperti orang tua bukan seperti tukang tepung. Pendapat yang mana yang lebih kuat? Wallahu alam. Al-ajn maksudnya adalah orang yang membuat adonan. Ya. Karena dari kata-kata ajina ya'janu, ajanan. Maksudnya yang membuat adonan. Saya belum tahu kalau seandainya di disebutkan seperti orang tua. Dan ala kulli hal, baik ketika dia begini dengan mau bangun dari ruku dengan seperti ini atau dengan melapakkan tangannya seperti orang tua, maka dua-duanya sah. Dua-duanya sah. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain lagi? Bagaimana ucapan takbir saat azan yang panjang? Apakah ini berbeda dengan takbir saat sholat? Iya, ini juga perhatian ketika azan. Ya, hati-hati tadi beberapa takbir yang keliru. Di antaranya memanjangkan lafzu hamzah pada lafzul jalalah, pada ucapan Allah. Allahu Akbar. Ini tidak benar. Ya. Kemudian juga terlalu panjang pada ucapan lamnya. Allahu Akbar. Ini terlalu panjang. Ini juga tidak benar. Kemudian juga mengucapkan panjang pada ba, pada kalimat akbarnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini juga keliru. Ya. Dan kemudian juga kafnya tidak disebutkan kaf, tetapi kha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tidak benar. Kaf dia, bukan kha. Ya, nanti berubah artinya. Kalau berubah artinya, maka azannya tidak sah. Nah. Apakah ada riwayat yang sahih bahwa setelah sholat wajib atau fardu ada berdoa dengan mengangkat kedua belah tangan? Yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salati istaghfara thalasan thumma yaqul Allahumma antas salam minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa jika setelah selesai sholat beliau mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu beliau mengucapkan Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adapun mengkhususkan doa setelah selesai sholat fardu atau setelah selesai sholat sunnah, maka kita jawab dengan jawaban seperti ini. Doa asal hukumnya boleh kapan, di mana saja, asalkan bukan di tempat-tempat yang terlarang. Tetapi ketika ada pengkhususan setiap selesai sholat fardu atau sholat sunnah, maka ini memerlukan dalil. Setiap yang pengkhususan maka memerlukan dalil. Karena para ulama mempunyai kaidah, man qayyadal mutlaq fahu bila dalil fahu mubtadi'. Siapa yang membatasi yang umum tanpa ada dalil khusus, tanpa ada dalil pembatasan khusus, maka orang ini adalah pelaku amalan yang baru dalam agama, pelaku bid'ah. Maka silakan mengangkat tangan berdoa, mau sebelum sholat, setelah selesai sholat, tetapi tidak diwajibkan atau dianggap sunnah. Ya, mengkhususkannya ini perlu dalil. Apakah makmum bergerak setelah imam sholat sempurna gerakannya ketika rukuk dan sujud? Maka jawabannya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kabbara fakabbiru." Jika imam bertakbir, maka ucapkanlah takbir. "Wa idza raka'a farka'u." Jika imam rukuk, maka rukuklah. Kata-kata fa itu litarahi. Litarahi artinya adalah selanjutnya. Jadi mengikuti, bukan bersamaan dengannya atau terlambat darinya, tetapi mengikuti. Ya, mengikuti. Imam Allahu Akbar, maka dia turun ruku. Imam sami Allahu liman hamidah, maka dia bangun. Rabbana walakal hamd. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Dan dosa besar apabila seorang makmum mendahului imam. Dan ini termasuk tanda kedunguan si makmum. Kenapa dungu butuh kuadrat pangkat 9? Karena dia bagaimanapun mendahului si imam, tidak akan bisa pernah salam sebelum imam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh. Bagaimana hukumnya ada sholat berjamaah satu masjid ada dua imam? Misal, maka yang tidak terdengar di belakang deret wanita kemarin bingung lalu memilih untuk sholat berjamaah sendiri. Diharamkan untuk berjamaah dua jamaah dalam satu masjid. Terutama imamnya imam rotib, imam tetap. Karena imam rotib mempunyai kedudukan di dalam agama. Makanya sebagian para sahabat, kalau seandainya mereka masbuk sholatnya, kemudian Rasulullah SAW sudah selesai sholat, mereka tidak ke masjid, mereka pergi ke rumah. Karena kalau seandainya mereka pergi ke masjid, sholat sendirian, nanti ada yang ikut. Akhirnya jadi dua imam dalam satu masjid tersebut, meskipun beda waktu. Karena imam mempunyai kedudukan tinggi dalam Islam. Dahulu imam itu sebagai pemimpin, pemimpin sholat, pemimpin kaum muslimin. Maka ini yang perlu diperhatikan. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pendapat yang lebih kuat, apabila seseorang terlambat masbuk, kemudian dia pergi ke masjid, kemudian dia bikin jamaah yang baru, setelah imam tetap sholat selesai, dia bikin jamaah yang baru boleh, berdasarkan beberapa hadis sahih. Di antaranya, siapa yang ingin bersedekah terhadap orang ini yang terlambat sholatnya, kemudian disuruh oleh Nabi Muhammad SAW bersedekah atasnya, yaitu menjadi makmum. Bolehkah kita sholat membaca bacaan yang berbeda antara rakaat 1 dan 2? Misal ketika ruku dan duduk di antara dua sujud. Iya. Mungkin yang dimaksud di sini adalah bacaan ruku. Misalkan rakaat pertama, ruku rakaat pertama dia membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ruku rakaat kedua dia membaca Subuhun Qudus Rabbul Malaikati Warruh. Maka jawabannya wallahu alam boleh. Boleh, ya, tidak mengapa. Yang diperbincangkan oleh para ulama adalah menggabung bacaan tersebut dalam satu ruku. Seperti misalkan dia membaca Subhana Rabbiyal Azim. Dia baca juga Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Dia baca juga Subuhun Qudus Rabbul Malaikati Warruh. Maka ini belum ada contoh dari Rasulullah SAW. Jadi pilihlah salah satu dalam satu ruku tersebut. Ataupun dalam beda ruku, dalam beda rakaat, maka tidak mengapa. Allahu a'lam. Apakah sholat tetap sah ketika lupa mengangkat tangan saat bangkit dari sujud? Maka jawabannya sah. Karena itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud. Yaitu sujud. Ketika bangun dari rakaat kedua mungkin ya. Ketika bangun dari rakaat kedua. Maka ini hukumnya sunnah. Dan itu pendapat jumhur. Dan siapa yang meninggalkannya dengan sengaja maka tidak mengapa. Wallahu'alam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara